dalam lagu. Dengarlah yang ku pinta, permohonan darimu serta untukmu ku curahkan di dalam lagu. Dirimu, kau wanita yang harus dijaga dan dilindungi dari segala noda yang membuat engkau telah menderita. Jangan sampai terbawa nafsu belaka selama hidup di dunia. Itulah yang ku pinta. Dirimu, kau wanita yang harus dijaga dan dilindungi dari segala noda yang membuat engkau telah menderita. Jangan sampai terbawa nafsu belaka selama hidup di dunia. Itulah yang ku pinta. Kepergianmu, oh sayang, tak kuasa ku.